kaidah yang sudah ada, kaidah-kaidah yang sudah tetap di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Itu dia tujuan kita mempelajari ilmu tafsir, agar kita bisa mencari kejelasan, penjelasan tentang cara mengetahui ilmu tafsir yang benar sesuai dengan qawaid sahihah tsabitah 'anil kitab wa sunnah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian tentunya ketika kita mempelajari suatu ilmu itu tidak terluput dari faedah. Mana kita faedah yang kita dapat, faedah yang kita ambil dari mempelajari ilmu tafsir ini, yaitu di antaranya yang pertama, al-wuquf ala 'azamati kitabillah, agar kita sesuai dengan bisa mengagungkan kitabullah. Bagaimana cara kita mengagungkan kitabullah sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana tafsirnya? Oleh karenanya dengan mempelajari ilmu tafsir kita bisa sesuai mengagungkan kitabullah dengan jalan yang benar. Kemudian faedah yang kedua, ketika kita mempelajari ilmu usul tafsir ini, yakni raddu syubhat 'anil munharifin wadh-dhalin fi tafsiril Qur'an. Ketika kita mempelajari ilmu tafsir ini, kita bisa membantah, bisa menolak syubhat-syubhat yang ada, syubhat-syubhat yang datang dari al-munharifin wadh-dhalin, orang-orang yang menyelimpang, yang menyimpang dari orang-orang yang menyeleweng di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mungkin di suatu saat atau di suatu zaman kita akan bertemu dengan orang-orang yang mereka serampangan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Walhamdulillah dengan kita sudah mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an, kita bisa menolak syubhat-syubhat yang ada di pikiran mereka. Kita bisa meluruskannya. Itu faedah yang kedua, raddu syubhat 'anil munharifin wadh-dhalin fi tafsiril Qur'an. Kemudian faedah yang ketiga yang kita bisa ambil ketika mempelajari ilmu tafsir ini, yakni nailul ajril azim wasawabil jazil li hifdzi kitabillah. Kita bisa meraih, mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang banyak, li hifdzi kitabillah, karena kita sudah berusaha menjaga kalamullah, menjaga Al-Qur'an. Pahalanya sangatlah besar, ganjarannya pun sangatlah banyak. Baik. Kalau begitu sekarang kita mulai, kita masuk pada muqaddimah. Perlu juga diketahui bahwasanya kitab yang akan kita pelajari ini adalah suatu karya, suatu tulisan yang digarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau adalah suatu masyayikh yang sangat mulia, yang sangat memiliki banyak fadilah, al-allamah, yang begitu berilmu, sehingga tidak heran jika beliau bisa mengkarang satu kitab yang sangat bermanfaat. Baik. Nafra insyaallah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslim. Amma ba'd, fa inna min al-muhim fi kulli fannin ay yata'allama al-mar'u min usuli ma yakunu awnan lahu 'ala fahmihi wa tahrijihi 'ala tilka al-usul. Sini setelah sang muallif memberikan mukaddimah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat atas nabinya, kemudian beliau menjelaskan fa inna minal muhim fi kulli fann, maka sungguh suatu perkara yang penting yang kita harus ketahui fi kulli fann ya, dalam setiap bidang ilmu, ayyata 'allamal mar'u min usulihi, yakni seorang sebelum masuk kepada ilmu tersebut ia harus mempelajari usul. Ayyata 'allamal mar'u min usulihi ma yakunu 'awnan lahu 'ala fahmi, supaya ilmu usul tersebut bisa menjadi hal yang membantu dia ala fahmi di dalam memahami suatu bidang ilmu, wa tarfihihi ala tilkal usul, dan bisa memberikan dia jalan keluar ketika ia mendapat suatu permasalahan di dalam bidang ilmu tersebut. Dengan ia mempelajari suatu usul, maka ia bisa memahami gambaran jelas suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu bidang ilmu, dan juga ia bisa mencarikan jalan keluarnya dengan mempelajari usulnya sebelum masuk pada ilmu tersebut, sebelum masuk pada bidang ilmu tertentu. Jikalau dia sudah mempelajari usulnya, mudah bagi dia untuk memahami, mudah bagi dia untuk memecahkan, mencari solusi, mengkompromikan suatu permasalahan dan mencari jalan keluar. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyah wa da'aima rasikha. Mengapa ia harus mempelajari suatu usul? Agar ilmunya itu dibangun di atas fondasi yang kuat, wa da'aima rasikha, dan penyangga yang kokoh, tiang yang kokoh. Wa qad qila man hurimal usulu hurimal usul, dan dikatakan di kalangan ahlul ilmi, man hurimal usul hurimal usul, siapa yang terhalangi untuk mempelajari suatu usul hurimal usul, maka ia pun akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Baik. Kemudian wa min ajalli kunuhil ilmi bal huwa ajalluha wa asrafuha ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Di antara cabang-cabang ilmu yang paling mulia, bal huwa ajalluha wa asrafuha, bahkan cabang ilmu ini bisa dibilang cabang ilmu yang paling ajal wa asraf, yang paling mulia dan yang paling agung. Ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla, yaitu cabang ilmu tafsir, yang mana ilmu tafsir ini adalah penjelas, tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla, penjelas makna-makna dari kalamullah. Makanya sebagian ahlul ilmi juga mengatakan, man arada al-fununa fa'alaiha bil-usul, siapa di antara kalian yang ingin untuk bisa masuk di dalam bidang-bidang ilmu, fa'alaiha bil-usul, maka sepantasnya bagi dia, harus baginya untuk bisa mempelajari usul dari ilmu tersebut. Baik, waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan, para ahlul ilmi, para ulama pun telah mencantumkan, telah menulis suatu ilmu usul di bidang ilmu tafsir. Kama wada'u li ilmi al-hadithi usulan wa li ilmi al-fiqhi usulan, sebagaimana juga para ulama mencantumkan di dalam ilmu hadis itu ada ilmu usulul hadis. Begitu pula di dalam ilmu fikih ada ilmu usulul fikih. Baik. Dijelaskan di dalam syarah yang juga dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan hadhihi al-qit'atu tatadammanu anna min al-muhim ay yurakkiz al-insanu ma'lumatihi 'ala al-usul. Di paragraf yang ini yang sekarang kita baca ini, tatadamman mengandung isi anna min al-muhim, bahwasanya termasuk hal yang begitu penting ayyurakizal insanu ma'luman ini ada usul. Seorang bisa memfokuskan, berkonsentrasi di dalam wawasan-wawasan ilmunya ala usul, terhadap usulnya terlebih dahulu. Li'annal usula hiyallati tajma'u lahul furu'. Mengapa demikian? Mengapa seorang harus fokus, harus bisa menguasai suatu usul? Karena yang namanya usul itu hiyallati tajma'u lahul furu', ialah yang akan menggabungkan dan menyatukan permasalahan-permasalahan cabang. Permasalahan-permasalahan cabang tetap akan kembali kepada usul. Wa man kana mu'taniyan bil furu'i dunal usul, dunal usuli, maka siapa orang yang terlalu memperhatikan permasalahan yang cabang dunal usul, namun sayang ia tidak memperhatikan tentang perkara usul ini, ia hanya sibuk dengan inti ilmu yang ia pelajari misalkan, namun ia tidak mempelajari, ia melompati satu anak tangga, ia melompati ilmu tentang usul. Fa'innahu yafutuhu al-furu' wal-usul. Maka kalau begini demikian kondisinya, fa'innahu yafutuhu al-furu' wal-usul, maka gambarannya ia sudah terluputkan dari yang namanya al-furu' dan juga al-usul. Jadi sama saja ia tidak mendapatkan apa-apa, walaupun ia memang bisa dibilang mendalami suatu ilmu, namun ia tidak mempelajari ilmu dasarnya, ilmu usulnya. Fa innahu yafutu lahu al-furu' wal usul, maka terluputkan darinya al-furu' dan juga sekaligus al-usul. Li anna al-furu'a ka awraqis syajarati. Nah, di sini muallif mulai memberikan suatu gambaran bagaimana ibaratnya suatu ilmu usul itu dan ibaratnya suatu al-furu'. Li anna al-furu'a ka awraqis syajarati tatahatu wa tazul. Karena ibaratnya suatu al-faru, al-furu' itu gambarannya seperti daun-daun pohon, tatahatu wa tazul, yang mana ia akan jatuh dan berguguran. Itu gambarannya al-furu'. Wa ammal usul fa huwa ka'uruqi syajarati turasikhu syajarata wa tubqiha. Adapun gambaran untuk ilmu usul ini jika digambarkan itu ibaratnya ka'uruqi syajarah, akar dari suatu pohon. Baik. Al-furu' adalah daun yang berjatuhan dan berguguran. Sedangkan al-usul uruqu syajarah, akar dari suatu pohon tersebut. Turasikhu syajarata wa tubqiha, yang mana gunanya akar dari pohon tersebut, ia makin memperkuat, memperkokoh pohon tersebut waktu bekihan, dan akan terus senantiasa membuat pohon ini ada. Bisa jelas sampai di sini? Al-furu', jadi suatu ilmu itu, ilmu usul, bagaikan suatu pohon. Al-furu', cabang-cabang dari ilmu itu bagaikan daun-daun pohon yang bisa saja nanti suatu saat atau suatu musim jatuh dan berguguran. Namun al-usul suatu pondasi, ka'urul usyajarah, Asal ilmu itu gambarannya seperti akar suatu pohon. Turassihuha wa tubqiha. Ia akan membuat pohon ini semakin kuat dan akan membuat pohon ini terus ada, terus berlangsung. Baik, itu ia gambaran dari ilmu usul. Baik, kembali kita ke matan. Qala al-muallif rahimahullah wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara li tullabil ma'arid al-ilmiyah fi jami'atil imam Muhammad bin Suud al-Islamiyah. Maka aku menulis di bidang ilmi sebatas yang mudah untuk aku berikan kepada para pelajar di ma'had di jami'ah al-imam Muhammad bin Suud. Jadi sebenarnya kitab ini beliau tuliskan untuk para pelajar di Universitas Al-Imam Muhammad bin Suud. Fatalaba minni ba'dun nas an akhradaha fi risalatin. Maka sebagian orang, yakni sebagian pelajar maksudnya, memintaku untuk aku membuat risalah tersendiri di dalam ilmu usul. Liyakuna dhalika aisara wa ajma', agar mereka bisa lebih mudah dan bisa lebih mencakup ilmu ilmu usul tafsir tersebut. Fa ajabtuhu ila dhalik, maka aku pun memenuhi permintaan tersebut sehingga aku tulislah, aku karanglah kitab Usulun fit Tafsir. Wa as'alullaha ta'ala an yanfa' biha, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi manfaat dalam risalahku ini. Wa yatalaffazu dhalika bima ya'ti, sehingga aku bisa simpulkan dalam beberapa poin berikut ini. Jadi di sini ada beberapa bab, kemudian di dalam bab-bab tersebut ada beberapa poin. Bab yang pertama tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi ini kita masih dalam mukaddimah, belum masuk kepada inti belajar. Lah, ini kita masih dalam mukaddimah pengenalan tentang kitab yang akan kita pelajari, kitab yang akan kita bahas. Bab yang pertama tentang Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam bab ini ada poin-poin yang akan dibahas. Poin yang pertama, mata nazal Al-Qur'an 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man nazal bihi alaihi minal malaikah. Poin yang pertama membahas kapan diturunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa man nazal bihi alaihi minal malaikah, dan siapa malaikat yang turun membawakan Al-Qur'an ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Poin yang kedua, awwalu ma nazzala minal Qur'an. Poin yang kedua, awwalu ma nazzala minal Qur'an. Surat yang pertama turun dari Al-Qur'an itu surat apa? Nuzulul Qur'an 'ala nawain. Turunnya Al-Qur'an itu ada dua macam, sababiyun wa ibtidai. Di sana ada macam yang pertama sababi. Nuzul Al-Qur'an sababiyun. Turunnya Al-Qur'an dikarenakan suatu sebab. Ada suatu hal yang terjadi. Suatu hal yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah Al-Qur'an. Ini disebut dengan sababiyun. Turunnya Al-Qur'an itu karena ada suatu kejadian. Sababiyun. Au ibtidai, atau memang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya tanpa sebuah sebab, tanpa suatu sebab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ibtidai, langsung begitu saja, tanpa didahului suatu perkara ataupun suatu sebab. Ini akan kita bahas nanti. Kemudian poin yang berikut, Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun. Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Nama-nama suratnya maksudnya ya. Al-Quran Makkiyun wa Madaniyun. Macam-macam suratnya. Ada surat Makkiyun wa Madaniyun. Quran di dalamnya ada surat Makki, ada surat Madani. Apa itu yang dimaksud dengan Makki? Apa itu yang dimaksud dengan Madani? Kedepannya kita akan jelaskan di dalam kitab ini juga. Wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan wa tartibul Quran. Juga menjelaskan suatu hikmah dari turunnya Al-Quran ini secara terpisah. Di mana kita tahu Al-Quran ini tidak langsung turun sekaligus 30 juz. Lah, namun Al-Quran ini turun sepotong dengan sepotong. Sedikit demi sedikit hingga terkumpullah menjadi Al-Quran yang sekarang ada ini. Wa tartibul Quran. Dan juga di sini nanti kita akan bahas tartibul Quran. Penyusunan Al-Quran. Kemudian poin yang berikutnya, kitabatul Quran wa hifdhuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan membahas tentang penulisan Al-Quran dan juga penjagaannya, penghafalannya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini masih berada dalam bab Al-Quranul Karim. Sehingga yang ada poin yang berada di bab ini masih tentang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kemudian poin yang berikutnya, jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma. Pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar dan juga Utsman radhiyallahu anhuma. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya ketika Al-Quran turun itu masih belum beraturan, masih belum terkumpulkan, masih terpisah-pisah. Tidak seperti yang ada sudah diantara kita ini, sudah menjadi satu mushaf. Lah, pengumpulan Al-Quran itu dimulai pada zaman Khalifah Abu Bakar dan juga dilanjutkan oleh zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Ini bab yang pertama yang kita akan pelajari sekaligus poin-poin dari kitab ini, yaitu bab tentang Al-Qur'anul Karim. Kemudian bab yang kedua, ini berkaitan dengan at-tafsir. Bab yang kedua adalah at-tafsir. Dan juga di dalam bab ini tentunya ada beberapa poin. Poin yang pertama, makna tafsir lughatan wastilahan. Wa bayanu hukmihi wal ghoradu minhu. Tentunya ketika mempelajari ilmu tafsir, kita harus mengetahui makna tafsir itu sendiri secara etimolog bahasa dan juga dari sisi syariat. Lughatan wastilahan, secara ilmu bahasa dan juga istilah syariat. Wa bayanu hukmihi, menjelaskan tentang hukum mempelajari ilmu tafsir. Wal ghoradu minhu, dan juga tujuannya, di mana tujuannya tadi kita sudah beritahu sekilas. Poin yang kedua, al-wajibu 'alal muslimi fi tafsiril Qur'an. Suatu kewajiban yang dilakukan seorang muslim di dalam mentafsir Al-Qur'an. Jadi, tidak sembarangan ketika seorang muslim ingin mentafsir Al-Qur'an, ada hal-hal yang perlu ia lakukan, ada hal-hal yang harus dia perhatikan. Poin yang ketiga, al-marja' fit tafsiri ila ma ya'ti. Kemudian poin yang ketiga, al-marja' fit tafsiri ila ma ya'ti. Ini referensi, rujukan di dalam ilmu tafsir sebagai berikut. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika mempelajari suatu ilmu, kita pun butuh suatu referensi, suatu rujukan. Maka apa rujukan dari ilmu tafsir? Sebagai berikut. Yang pertama, kalamullah ta'ala. Kalamullah ta'ala bihaitu yufassirul Qur'an bil Qur'an. Hal referensi yang paling utama yaitu kalamullah sendiri. Bihaitu yufassirul Qur'an bil Qur'an. Dari sisi di mana Al-Qur'an akan ditafsirkan juga dengan Al-Qur'an. suatu permasalahan. Kita ketika membaca suatu ayat mendapati kejanggalan di ayat tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Kita merujuk kepada referensinya, kita merujuk pada literaturnya. Literaturnya yang pertama adalah kalamullah sendiri. Ketika kita mendapati suatu permasalahan, suatu keganjalan membaca suatu ayat, kita rujukan kepada ayat yang lain. Kita mengambil referensi dari ayat yang lain. Karena bisa jadi di ayat yang kita baca ini terasa ada suatu kejanggalan, namun ketika kita membaca dan mempelajari ayat yang lain yang sama kasusnya, kita bisa memahami apa yang dimaksud dari ayat yang kita rasa ganjal tersebut. Ini yang pertama. Kemudian referensi yang kedua, ketika kita mendapati suatu permasalahan di dalam ilmu tafsir, maka kita merujuk ke literatur yang kedua. Apa itu? Yaitu tentunya sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasulullah, yakni hadis. Li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala wa huwa a'lamun nasi bimuradillahi ta'ala fi kitabillah. Kenapa kita merujuk ayat Al-Qur'an dengan suatu hadis? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muballigh. Muballigh 'anillahi ta'ala. Suatu perantara, suatu penghubung, orang yang menyampaikan apa yang dimaukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabillah, sehingga beliau adalah manusia yang paling mengetahui, manusia yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sehingga jika kita mendapati suatu ayat yang kita tidak memahaminya, kita pun sudah merujuk kepada ayat yang lain, namun masih belum terpecahkan, maka kita merujuk kepada referensi yang kedua, yaitu kita mencari di dalam hadis. Bihaitsu yufassarul Qur'an bil hadis. Suatu Al-Qur'an ditafsirkan dengan suatu hadis. Jadi ada Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, ada juga Al-Qur'an ditafsirkan, dijelaskan, digamblangkan dengan suatu hadis. Kemudian yang ketiga, literatur yang ketiga, kalamus sahabati radhiyallahu anhum la siyama dawul ilmi minhum wal inayati bit tafsir. Kemudian marja' yang ketiga, yakni ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. La siyama dawul ilmi minhum wal inayati bit tafsir, terlebih di antara mereka yang memang memiliki ilmu dan perhatian di dalam bidang tafsir ini. Li'annal Qur'an nazala bilughatihim wa fi 'asrihim. Mengapa kita harus mengambil rujukan Al-Qur'an, mengambil rujukan ilmu tafsir dengan kalam sahabat? Karena mau tidak mau yang namanya Al-Qur'an nazala bilughatihim, turun dengan bahasa mereka, dengan bahasanya para sahabat. Wa fi asrihim, dan juga Al-Qur'an turun di zamannya para sahabat, sehingga sahabat juga pun mengetahui apa yang dimaksud dalam ayat di dalam Al-Qur'an, tafsirnya bagaimana dan seperti apa. Ini dia referensi yang ketiga. Yufassarul Qur'an bikalami sahabah. Al-Qur'an ditafsirkan dengan kalamnya para sahabat. La siyama dzaul ilmi minhum wal inayata bit tafsir. Terlebih lagi di antara mereka yang memang memiliki ilmu dan perhatian di dalam bidang ilmu tafsir. Kemudian referensi berikutnya, kalam kibarut tabi'in alladziina tanau bi akhdhi at-tafsir 'ani as-sahabati radhiyallahu anhum. Kemudian yaitu kalam ucapannya kibarut tabi'in, para tabi'in yang senior, Alladzina atanau bi akhdhi tafsir, yang mana mereka ini menaruh perhatian mereka menimba ilmu tafsir anis sahabah radhiyallahu anhum. Mereka menaruh perhatian mereka untuk menimba ilmu tafsir dari sahabat radhiyallahu anhum. Yufassaru al-Qur'an kalam kibari tabi'in. Sehingga dari sini tidak ada yang tidak mungkin ditafsirkan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, ma tattadhihi al-kalimat minal ma'ani syar'iyyah awil lugawiyah hasba siyaq. Kemudian kita merujuk kepada ma tattadhihi al-kalimat minal ma'ani asy-syar'iyyah awil lugawiyah, apa yang dimaukan, apa yang diartikan, yang dimaksudkan dari kalimat yang kita baca ini, apa maknanya? Baik itu makna secara syariah, secara syariat, atau makna secara bahasa. Hasbasiyat, tergantung konteks ayat macam apa yang kita baca. Fa'inikhtalafa syar'i wal-lugawi ukhidha bil-makna syar'i illa bidalilin yurajjihul lugawi. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan suatu pertentangan di dalam syariat, makna kalimat ini begini, namun di dalam lugat bahasa Arab makna kalimatnya seperti ini. Kalau misalnya kita dapati suatu pertentangan di dalam suatu kata, baik itu secara syar'i maupun lugawi, ukhida bil makna asy-syar'i, maka kita lebih memilih, kita lebih mengambil apa yang dimaukan dengan makna syar'iyah. Illa bidalilin yurajjihul lugawi, kecuali memang di sana ada suatu dalil, suatu bukti yang mana arti konteks dari makna yang kita maukan ini lebih rajih dalam sisi bahasa daripada sisi syariat. Baik, itu referensi yang kelima. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya ketika kita ingin mencari rujukan literatur dalam ilmu tafsir, referensinya yang sudah kita bacakan ini, yaitu dengan kalamullah, kita tafsirkan Al-Qur'an satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan sunnatur rasul alaihi salatu wassalam, kita tafsirkan Al-Qur'an dengan suatu hadis. Jika masih belum dapat, kita tafsirkan Al-Qur'an dengan kalam as-sahabah. Jika masih belum lagi, kita tafsirkan Al-Qur'an dengan kalam kibarit tabi'in, ucapan para tabi'in yang senior. Jika masih belum, berarti masih ada yang belum kita pahami dalam ilmu tersebut. Karena sudah tidak mungkin, ini sudah mencakup semuanya. Mulai dari bawah. Mulai dari bawah kita bisa mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan konteksnya. Kemudian kita naik ke kalam kibarit tabi'in, ucapan para tabi'in yang senior. Naik lagi pada kalam para sahabat, naik lagi kepada kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada naik lagi dan puncaknya, yakni kita tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Baik, ini lima literatur di dalam ilmu tafsir. Masih berkaitan dengan bab at-tafsir, poin yang keempat di sini akan menjelaskan anwa'ul ikhtilaf al-warid fit tafsiril ma'tsur. Macam-macam perselisihan, perbedaan yang tercantum di dalam ilmu tafsir. Jadi di dalam ilmu tafsir pun ada al-ikhtilaful warid, ada suatu perbedaan pendapat. Nah, nanti kita akan bahas juga. Kemudian tarjamatul Quran ta'rifuha anwa'uha hukmu kulli naw'in. Kemudian dalam ilmu tafsir kita akan mempelajari tentang terjemah Al-Quran, macam-macamnya, definisinya, dan hukum dari macam-macam tersebut. Baik, maka insyaallah taala di kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Hadza ma tayassara lana dzikruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan kepada para pendengar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.